السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Para pemirsa TV Raja maupun para pendengar Radio Raja, azakumullahu jami'an. Alhamdulillah, di malam yang bahagia ini kita dapat bertemu kembali dalam kajian rutin kita, yaitu kajian Ta'limil Lughah Al-Arabiyah, yaitu pembelajaran bahasa Arab. Pada al-usbu'il madhi, pekan yang lalu, wasalna ila safha 138, itu halaman 138 di jilid yang ketiga, yaitu pembahasannya adalah isim maf'ul. Baik, malam ini kita lanjutkan yang kelima, yaitu berkaitan dengan isim zaman dan isim makan. Taib, ini sudah kita bahas isim zaman, isim makan yang berasal dari fi'il sulasi mujarrad. Fi'il sulasi mujarrad yaitu fi'il yang terdiri dari tiga huruf, di mana dijelaskan ada dua pola. Pola pertama adalah maf'al, yaitu ainnya berbaris fathah, maf'alun. Yang kedua atau pola kedua adalah maf'il, yaitu ainnya kasrah. Ini silakan kembali buka itu di halaman 60, terasa 61 itu pembahasan yang lalu. Jadi maf'al manakala fi'il sulasi mujarrad an-naqis, yaitu fi'il naqis seperti jara, maka isim makan dan isim makan adalah majra. Jara, majra. Apa arti majra? Majra arti waktu mengalir ataupun tempat mengalir. Ini nanti tergantung penggunaan dalam kalimat. Kalau hanya sekedar majra, maka kita katakan majra itu adalah isim zaman dan isim makan. Nah, untuk membedakan mana isim zaman, isim makan, manakala kita masukkan dalam kalimat atau terdapat di dalam kalimat bahasa Arab, nah, dari susunan kalimat tersebut, maka dapat dipahami bahwa ini maknanya adalah menunjukkan waktu atau zaman, atau ini menunjukkan tempat. Umpamanya, majral ma. Majral ma masdud. Majral ma masdud. Apa artinya? Saluran air. Jadi majral ma, saluran air atau selokan itu masdud, tersumbat. Nah, itu tentu maknanya apa? Isim makan, bukan isim zaman di situ. Bukan arti apa? Waktu air mengalir. Ya. Waktu, zaman, air mengalir, tersumbat, tidak. Tapi ya, majrul ma, jelas maknanya adalah isim makan, yaitu selokan atau tempat air mengalir, masdudun, itu tersumbat. Nah, ini jadi fi'il naqis. Silakan saja nanti diulang kembali. Ya. Kemudian fi'il yang mudhari'nya, ain fi'ilnya fathah atau dhamma. Fathah atau dhamma. Contoh, fataha yaftahu. Isim zaman, isim makan adalah maftah. Isim zaman, isim makan adalah maftah. Kemudian contoh lain, kataba yaktubu. Itu ain fi'ilnya dhamma. Isim zaman, isim makan adalah maktab. Jadi maktabun. Makanya maktab itu apa artinya? Yaitu meja. Kenapa? Karena tempat menulis. Nah, itu isim zaman dan isim makan dari kata-kata bayat tubuh, itu maktab. Kalau ain fi'ilnya kasrah, maka timbangan maf'il. Nazala yanzilu manzil. Maf'il. Maka manzil atau manzil, itu isim makan, yaitu rumah. Manzilun rumah. Tempat persinggahan. Jadi nazal itu turun atau singgah. Jadi manzil tempat persinggahan. Bisa saja manzil adalah waktu persinggahan. Nanti itu dilihat dalam uslub susunan. Ketika bikin kalimat atau kita membaca suatu nas bahasa Arab, terdapat kata manzil. Apa makna situ? Itu bisa dipahami. Apakah isim zaman atau isim makan. Nah, ini nanti silakan kembali kepada pelajaran lalu, yaitu halaman 61. Nah, di sini adalah kembali isim zaman, pembahasan isim zaman, isim makan, yaitu fi'il ghairu thulathi. Yaitu fi'il yang bukan fi'il thulathi. Bagaimana timbangannya? Inilah yang akan dijelaskan secara singkat oleh pengarang kitab ini. Taib, persilakan antum baca di halaman 138, rakam khamis, yaitu nomor yang kelima. Tafadhal Ustaz Ihsan. Jazakumullah khair atas mukadimah dan penghantar penjelasan dari apa yang akan kita bahas di kesempatan malam ini, poin yang kelima di halaman 138. Silakan kami berikan kesempatan bagi pendengar dan pemirsa Raja TV di line telepon 0218236543. Kami akan tampilkan juga pembahasan kelima ini di layar kaca televisi Anda. Kita akan angkat telepon yang pertama. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Ummu Fatimah di Bekasi. Ahlan bikum ya. Ya, ahlan wasalam. Ahlan bikum. تفضل يا أم فاطمة. رقم خمس. أردت في أردت في درس سابق أن اسمي الزمان والمكان اشتقان من الفعل الثلاثي المجرد على وزن مفعل مفعل. نعم ومفعل. واعلم الآن أنهما يشتقان من غير الثلاثي المجرد على وزن اسم مفعول به. نعم. نحو صلى يصلي مصلى أي مكان الصلاة. مكان الصلاة. طيب ترجميها. Kamu telah mengetahui di pelajaran yang lalu bahwasanya kedua isim yang isim zaman dan isim makan istaqa. Diimbuhan ya Ustaz. Diambil dari kata. Nah, yushtaqani. Arti yushtaqani dikeluarkan. Nah, makanya kalau kata itu punya apa? Punya akar kata, makanya kata itu memiliki turunan. Mushtaq. Iya. Jadi umpamanya kata fataha, dari fataha itu akan ada turunannya. Nah, yaftahu, kata yaftah itu yustaku, diambil. Diambil dari kata fataha atau fathan. Atau ulama Basra mengatakan fataha itu diambil dari kata fathan, berasumber daripada akar kata masdar. Terlepas pada khilaf ulama, yang penting maksud yustaqani adalah diambil dari fi'il sulasi mujarrad. Iya, itu apa, isim zaman dan isim makan. Dari fi'il apa? Sulasi mujarrad. Terus? Minal fi'il sulasi, dari fi'il sulasi al-mujarrad. Fi'il sulasi mujarrad ala wazni, pada wajan. Atas wazan. Atas wazan maf'alin dan. Nah, atas timbangan apa? Maf'il. Timbangan atau pola maf'il dan maf'al. Maf'al dan maf'il. Coba kita ulang kembali lah. Coba kita supaya tidak lupa. Coba kembali ke halaman 61. Iya. Supaya nyambung halaman 1. Bisa jadi banyak yang lupa. Iya. Iya. Nah, itu dilihat. Nah. Coba baca di awal itu. Ismaz zamani wal makani ismani masughani lidallati ala zamanil fi'li aw makanihi. Iya. Wa yusughani. Apa artinya? Isim zaman dan isim makan adalah isim yang terbentuk untuk menunjukkan kepada waktu pekerjaan atau tempat pekerjaan. Iya. Wa yusaghani min al-fi'li thalathi al-mujarradi 'ala wazni maf'alin wa maf'ilin. Iya. Dan keduanya terbentuk dari fi'il thalathi mujarrad atas wazan maf'alin dan maf'ilin. Iya. Nah, kapan atau kapan fi'il wazan maf'al dan wazan maf'il atau maf'il dan maf'al? Syaratnya apa? Nah, ini dijelaskan kembali. Idza apabila al-awwal kana. Pertama wazan apa? Wa ya'tiyani 'ala wazni maf'alin. Naam. Idza al-awwal kana al-fi'lu naqisan. Ah, itu dia. Jadi wazan maf'il manakala fi'ilnya maf'al. Ada fi'il naqis. Maf'al. Maf'al ya. Fi'il naqis. Jadi wazan maf'al ainnya maftuha manakala fi'il naqis. Fi'il naqis ada fi'il yang di akhir huruf illat. Nah, contoh nahwu majra daripada jara kan? Nah. Jara, jim, ra, alif. Itu kan tiga huruf. Nah. Maka dikatakan fi'il tsulatsi mujarrad. Timbangan ada majra. Majra. Min jara. Min jara yajri. Arti jara yajri? Mengalir. Mengalir. Bisa arti berlari. Benar. Ya. Jadi majral ma apa? Tempat air mengalir. Tempat air. Itu apa? Bisa solokan kan? Nah. Solokan dikatakan majral ma. Terus? Sanian yang kedua. Sanian au kana al-mubari'u maftuhal aini au madmumaha. Iya. Apabila fi'il mudhari yang ain fi'il mudhari-nya apa? Ain ainnya baris fathah atau dhamma. Dhamma. Nah, contoh la'iba tamal'ab. Ya, baca. Nahwu mal'abun min la'iba yal'abu. Dari kata la'iba yal'abu, perhatikan ainnya mudhari yal'a fathah. Maka isim makan atau isim zaman adalah mal'ab. Mal'ab. Makanya lapangan, apa bahasa Arabnya? Mal'ab. Mal'ab, tempat bermain. Terus? Contoh kedua. Maktabun. Maktabun. Min kata bayak tubuh. Nah. Ain fi'ilnya dhamma. Nah. Berarti apa? Maktab. Nah. Arti maktab? Tempat menulis. Tempat menulis. Iya, makanya katakan meja. Meja itu katakan maktab, karena tempat menulis. Baik, itu dua syarat ya untuk pola yang pertama maf'al. Sekarang maf'il. Wa ya'tiyani 'ala wazni maf'il idza al-awwal kana al-fi'lu as-sahih. Kana al-fi'lu sahihul akhiri maksur al-aini fil mudhari'. Naam. Jadi kalau fi'il sahih akhirnya ain fi'ilnya apa? Berbaris kasrah. Maksud. Iya. Fi'il mudhari' berkasrah, maka masuk timbangan maf'il. Nah, contoh majlis. Jalasa yajlisu. Yajlisu bukan majlas. Majlis. Ya, apa itu majlis? Tempat duduk ya. Tempat duduk. Iya. Makanya orang berkumpul dikatakan majlis. Karena mereka duduk di situ. Majlis ta'lim. Terus manzilan min nazala yanzilu. Nah, manzil daripada nazala yanzilu kasra'in. Manzil tempat persinggahan. Jadi manzil, rumah dikatakan manzil. Yang kedua, sanian au kana salan suhyal akhiri. Nahwu mauqifun. Nah. Waqafa yaqifu. Nah, ini isim apa? Fi'il. Fi'il misal. Misal. Itu fi'il yang di awal ain fi'ilnya, fa fi'ilnya apa huruf illat? Waqafa yaqif. Mauqif. Wa'ada maw'id. Ya. Wal maw'id. Maulid ya. Iya. Walada maulid. Kemudian apa lagi? Wada'a mawdi'. Mawdi'. Ya. Terus wa mawdi'i min wada'a yadum. Naam. Waqad talhaqu maf'ilan wa maf'alan ha'u ta'ni ha'u ta'nisi kama fi madrasatin madrasatun, mahkamatun, maktabatu, manzilatin. Iya, terkadang ada tambahan ta marbutah di akhir. Ya, ini sama'i. Ya, tinggal dilihat saja, dibaca. Jadi seperti madrasah, mahkamah, maktaba, manzilah. Itu sama'i. Ya, tidak bisa dikiaskan. Ya. Artinya semua fi'il, semua isim zaman itu simakan, maka ta marbutah tidak. Nah ini sama iya. Iya itu maka sama ini. Nah ada juga di sini pengecualian ya keluar daripada pola yang pertama. Yang pertama itu apa? Bagaimana? Manakala ainnya dhamma atau fatha maka timbangan maf'al. Tapi ternyata ada ain fi'ilnya dhamma tapi masuk timbangan kedua. Ini namanya mustatsnayat. Iya. Yang dikecualikan. Kecuali. Itu biasalah dalam kaedah. Nah. Tapi secara umum ada kaedahnya tertentu seperti itu. Nah. Tapi bukan berarti semuanya masuk. Tidak. Ada terkadang beberapa kata yang keluar daripada kaedah. Ini namanya mustatsnayat. Dikecualikan. Nah itu di footnote. Nah. Di footnote. Nah. Ya. Apa itu? Qad ja'a min yaf'ulu. Nah. Pada yaf'ulu. Timbangnya yaf'ulu. Ain fi'ilnya dhamma. Nah. Terus? Al-madmumu al-ainu kalimatin ala maf'ilin bil-kasri. Ati ain fi'ilnya kasra. Maf'il. Masuk timbangan maf'il. Seharusnya timbangan maf'al. Contoh? Nahu masyriqun. Masyriq, iya. Syaraqa yashruku. Syaraqa yashruku. Syaraqa yashruku. Seharusnya masyriq. Tapi tidak. Masyriq. Iya. Terus? Maghribun maghrib gharaba yaghribu yaghribu gharaba yaghribu ain fi'ilnya dhamma seharusnya maghrib tidak tapi maghrib masjidun min sajada yasjudu sajada yasjudu seharusnya masjid tapi tidak tapi masjid. Inilah apa dikatakan mustatsnayat dikecualikan dari kaedah ya. Baik, ini pelajaran yang lalu. Kita kembali kepada pelajaran sekarang itu yang bukan sulasi. Lanjutkan. Wa'lam. Wa'lam dan ketahuilah al-an dan kita sekarang ainnahuma annahuma bahwa keduanya yustaqani dikeluarkan diambil yustaqani diambil yustaqani diambil min ghairi sulasil mujarradi dari sulasi murajjad mujarrad yang bukan ghairi sulasi yang bukan sulasi mujarrad mujarrad ya. Ala wazni di atas wazan isim maf'ul isim maf'ulihi. Jadi kalau yang bukan sulasi mujarrad maka isim zaman dan isim makannya polanya adalah pola isim maf'ulnya. Pola isim maf'ulnya berarti apa? Isim maf'ulnya dan isim zaman isim makan itu sama polanya. Tapi kesan bagaimana membedakan? Membedakan kalau sudah dalam kalimat itu bisa dibedakan. Ya. Dari konteks kalimat. Iya konteks. Ya. Contoh. Nahu salla yusalli. Salla yusalli itu berapa huruf itu? Salla yusalli empat kan? Empat sama alif lah. Ya empat. Sad lam dua huruf tasydid kemudian alif di akhir. Nah itu bukan fi'il sulasi tapi fi'il bukan fi'il sulasi mujarrad tapi sulasi mazid bertambah di harf wahid satu huruf. Nah, apa isim isim zaman isim makan adalah musallan. Musallan. Ya musallan juga isim zaman isim makan kan? Apa isim maf'ul? Salla yusalli. Salla yusalli. Apa masdarnya? Salla yusalli. Salatan kan? Salatan. Itu diambil apa? Masdar sulasinya. Iya. Tidak masdar apa? Sebenarnya tasliyatan kan itu. Iya. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan salla yusalli tasliyatan. Tapi itu tidak dipakai. Yang dipakai adalah masdar sulasinya. Ini dikatakan apa? Isim masdar. Isim masdar manakala masdar dari fi'il yang bukan sulasi diambil sulasinya. Itu dikatakan apa? Isim masdar. Seperti safara yusafiru musafir. Isim masdarnya apa? Masdar sarinya? Musafaratan. Musafaratan. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Safara yusafiru musafaratan. ya kan? Tapi itu tidak digunakan. Yang digunakan adalah masdar pada sulasinya, safar, itu digunakan. Demikian juga salla yusalli salatan. Nah, dipakai salatan, bukan tasliyatan. Iya. Baik. Nah, isim fa'ilnya apa? Apa isim fa'ilnya? Musallun. Ha? Sadulusan. Salla yusalli. Salatan. Coba masuk pada timbangan. Fa'ala. Yufa'ilu taf'ilan mufa'alatan. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Taf'ilan mufa'ilun kan? Mufa'alun ya. Mufa'ilun. Bagaimana syarat kemarin itu? Isim fa'il yang bukan sulasi itu diambil dari fi'il mudhari'nya. Iya kan? Nah, mufa'il yuklabu apa? Yuklabu harfun mudara'a miman madmuma. Jadi yusalli musallin. Cuma ianya dibuang. Betul? Iya, San. Ragu enggak ini? Waduh. Taduk. Lupa lagi. Lagi ini, San. Baru sepekan yang lalu. Nah. Salla yusalli dibuang harfu mudara'ahnya. Nah. Nah, terus dibuang ya-nya, jadi musallin gitu misalnya. Taib. Nah. Yusalli. Bisa lihat ini? Nah, belum. Bisa lihat? Taib, karena tulis lebih segede lagi, kalau nggak bisa lihat. Nggak, ini belum keluar. Nah, ya, Pak. Yusalli. Ini fi mudhari' marfu' wa ala tarfi dhammah muqaddara ala al-ya. Man'a min dhuhuri al-thiqal. لأنه فعل مؤتل ياء مؤتل أخير الياءي. Jadi enggak bisa dibaca yusalliu, itu berat saqil. Maka ditakdir tetapkan ada dhamma di atas ya yusalli, enggak dibaca ya dhammanya. Baik, bagaimana kaidahnya untuk isim fa'il? Dibuang harfu mudhara'. Nah, tuqlabu harfu. Nah, atau yuqlabu harfu mudhara'a miman. Iya kan? Nah. Tukar dengan mim. Nah. Kemudian begini, jadi apa dia kalau sudah gini? Jadi, isim apa nih? Isim masdar. Isim apa? Fa'il. Isim fa'il, taib. Nah. Kalau diakhiri oleh ya, oh, isim apa namanya? Isim mangkus. Isim mangkus. Ya. Nah, itu dia isim mangkus oleh isim yang diakhiri oleh ya. Ya, nah. Ya lazimah. Itu ya, ini ya lazimah namanya. Bukan ya unisbah. Nah. Berbeda kalau ya unisbah. Tambahan. Nisbah pada sesuatu. Nah, apa kaidah apa isim mankus? Jangan lupa itu. Apabila sebelumnya kasrah ya, San. Oh iya, isim mankus di akhir alif ya. Maksudnya? Sebelumnya kasrah itu ya. Definisi ya. Iya, iya. Nah, sekarang saya tanya adalah isim mankus begini, bagaimana ya-nya? Bagaimana kaidahnya? Kapan ya-nya dibuang? Kapan ya-nya dibuang? Apabila dia bukan mansub. Bukan mansub. Ini musallin mansub atau bukan? Bukan. Tidak mansub. Iya. Laisa mansuban. Laisa mansuban. Laisa mudhafan. Laisa. Kemudian laisa mudhafan. Yang kedua, apakah mudhaf? Bukan mudhaf. Enggak ada kalimat setelah ini. Iya. Kemudian tidak ada alif lam. Enggak ada alif lam. Berarti ya bagaimana? Ya-nya muncul. Gimana saya? Bukan. Waduh. Isim mankus udhifat ya'uhu idza kana ghaira muhalla bi'al. Ghaira muhalla bi'al. Kalau dia tidak pakai alif lam. Ini enggak pakai alif lam nih. Iya, iya. Iya kan? Berarti apa? Dibuang. Nah, iyanya. Jadi apa? Musallin ditanwinkan ya. Namanya tanwin iwat an harfin mahdhuf, iwat pengganti huruf dibuang. Ini kan bahwa ada huruf yang dibuang di situ. Huruf apa? Huruf ya. Hurufnya. Karena ini kasrah. Ya. Nah, ghairu muhalla bi'al. Mafhum mukhalafahnya, pemahaman sebaliknya. Kalau pakai alif lam bagaimana? Iyanya sabita, makanya al-musalli. Itu dia. Iyanya ada, enggak boleh dibuang itu. Terus, apa lagi syarat lagi? Laisa mudhafan. Laisa mudhafan. Apakah ini mudhaf? Kan tidak kan? Iya. Kalau dia mudhaf, dibuang, dimunculkan. Nah, ianya sabita, ianya ada. Contohnya apa? Musal. Musalli. Musalli apa ya? Musalli apa? Musalli dhuhur. Arti musalli dhuhur, orang yang salat dhuhur. Iya. Kan isim fa'il kan? Musalli dhuhri, orang yang salat dhuhur. Iya. Terus, apa lagi? Laisa. Nah, ini ya-nya ada ini, kerana dia mudhaf. Nah. Terus? Laisa mansuban. Laisa mansuban. Kalau dia mansub? Muncul. Muncul. Musal. Musalliya. Musallian kan? Nah. Iya, ini kan mansub. Iya. Musallian. Nah, ini dia. Padahal enggak ada alif lam, iya kan? Nah, enggak ada. Kemudian tidak mudhaf. Nah. Tapi dia mansub. Mansub. Makanya ya sabita. Di sini apa? Musallin. Tidak ada alif lam. Tidak. Dia tidak mudhaf. Kemudian dia tidak mansub, makanya ya dibuang. Nah, itulah isim manku. Nah, iya. Terus tadi apa tadi ini di sini kok itu? Ya. Itu isim fa'il. Sekarang isim maf'ulnya. Kita masuk pada isim maf'ul dulu. Musallan. Wah, musallan kan? Lan, iya kan. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan mufa'ilun mufa'alun. Mufa'a fathah dia. Ya. Berarti musal musallan. Musallan ini dia. Musallan. Nah, ini apa? Isim apa? Jadi isim apa namanya ini? Isim mankus. Isim maksur. Isim maksur. Nah, ketika dituturkan, alifnya tidak ada. Musallan. Ini kan di akhir apa nih? Ketika dituturkan. Huruf akhir apa ini? Tanwin. Tanwin kan? Iya. Ini cuma rasam saja. Rasamnya ada alif. Nah. Itu rasam tulisan. Tapi ketika dituturkan, dia bertanwin dia. Nah. Musallan. Jadi sedangkan tanwin itu apa berada di akhir huruf. Huruf. Ya, tanwin itu kan pengganti nun sakin. Nun sakin hakikatnya. Iya. Nah, maka tanwin itu berada di akhir huruf. Maka ketika ini bagaimana tanwinnya? Tanwinnya di akhir. Makanya ketika diucapkan, ketika dituturkan, musallan tidak ada alif. Tuturkan tidak ada alif. Ya. Karena di akhir tanwin. Ya. Tapi secara rasam itu ada ditulis. Nah. Makanya tetap di ya. Itu alal alif mahdhuf. Iya. Betul. Nah. Jadi musal itu apa? Isim maf'ul marfu' ala tarfi' dhammah muqaddara ala alif mahdhufah. Iya. Taib, ini isim apa? Isim maf'ul. Bagaimana isim zamannya? Nah, itu tadi isim zaman dari yang bukan sulasi, dia ambil dari mana? Isim maf'ulnya. Berarti apa? Ini musal bukan hanya isim maf'ul. Bisa dikatakan apa? Isim zaman, isim makan. Isim zaman, isim makan. Ya. Bisa ya. Jadi tempat sholat. Iya, musallan. Arti musallan. Tempat sholat atau? Iya, musalla bahasa kita kan, tempat sholat. Nah, musalla. Maka kalau kalau ada alif lam al al musalla. Musalla enggak boleh bertanwin, ada alif lam musalla. Iya. Baik. Baik, ahsan, barakallahu fiik. Ini soal sedikit ya, Ustaz. Iya. Ini tentang hal ya, Ustaz. Di pelajaran hal itu bahwa apa? Hal itu tidak selamanya nakirah ya Ustaz ya. Hukum asal hal itu nakirah. Nakirah ya Ustaz. Hal yang mufrad ya, hal mufrad itu nakirah. Nah. Hal itu nakirah. Idza jaa ma'rifatan tuhawwal. Wa tu'awwal har ditakwilkan. Contoh kalimat wahda. Jitu wahdi. Paham? Nah. Jaa Muhammadun wahdahu. Muhammad datang, bagaimana datangnya? Sendirian. Wahda itu menjelaskan keadaan dia datang. Bagaimana keadaan dia datang? Sendirian. Jitu wahdi, saya datang sendirian. Nah, apa irab wahda itu? Irabnya adalah hal. Kok bisa hal Ustaz? Padahal dia ma'rifah. Mudhaf ila ma'rifah, ma'rifah. Iya. Hal itu kan ma'rifah dhamir. Iya Ustaz. Itu apa? Ditakwil kepada nakira. Apa takwilnya? Munfaridan. Itu maknanya. Jitu wahdi ay jitu munfaridan. Ja'a Muhammadun wahdahu ay ja'a munfaridan. Jadi tidak selamanya itu muncul dia bentuknya nakirah aja Ustaz ya. Hukum asal nakirah. Ya, hal mufrad itu nakirah. Ya, ya. Tidak ada makrifah. Jika ada makrifah, ditakwil pada mak. Oh iya. Takwilkan ta'wil kepada ini. Takwil Ustaz ya. Iya, saya tidak mendapatkan kalimat lain hanya selain kata itu saja. Wahda. La ilaha illa wahdahu la ya. Dari kali itu juga sama Ustaz. Kenapa? La ilaha illallah wahdahu la sama juga. Iya, betul. La ilaha illallah wahdahu. Iya. Betul. Itu hal. Nah, maksudnya, ya. Satu lagi Ustaz, yang kalimat la ilaha illallahu itu kenapa dia itu kan jadi marfu Ustaz yang ada harfu istisna itu. Itu badal daripada kata la ilaha illallah. Oh. Jadi itu apa kaidah la annafiyah lil jinsi. Ya. La nafil jinsi itu adalah menasabkan isim tapi isimnya mabni. Nah. Merafakkan khabar. Jika khabarnya dimasuk alil la illa nah. Maka khabarnya apa? Tidak ada khabarnya sebelum illa. Apa setelah illa? Mesti khabarnya sempurna sebelum illa. Oh. Kalau itu khabarnya apa? Mahdzuf. Ya. Apa takrirnya? La ilaha ma'budun bihaq. Jadi ada kata bihaqin yang dibuang itu. Jadi ma'budun bihaq. La ilaha ma'budun bihaq. Terus la illallahu itu jadi marfu kenapa ya? Badal. Oh, badal aja. Iya, badal. Badal dari yang mahdzuf tadi. Badal dari kata Pak ma'bud di situ ma'bud. Ada dhamir huwa. Nah, dhamir huwa. Nah, ada yang mengatakan badal dari kalimat la ilaha illallah, la ilaha ma'budun bihaqqin itu asalnya adalah jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu hukumnya marfu. Nah. Maka Allah itu marfu. Oh. Nah, karena kembali kepada apa? Jumlah ismiyah itu mubtadanya marfu, khabarnya marfu. Nah. Ya, karena mahalnya mahalu marfu, maka badalnya marfu. Iya. Afwan insyaallah. Iya. Syukran Ustaz. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sangat penting. Pertanyaan itu sangat penting nih sekitar ini. Karena ini terkait dengan masalah terjemahan kata la ilaha illallah. Sahih. Ya, karena banyak orang yang tidak paham. Karena kembali kepada ketidakpahaman susunan bahasa, grammar ya. Nah, dia kira itu terjemahan adalah tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itu terjemahan tidak terjemahannya tidak lengkap. Ya. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ya. Kalau tidak Tuhan kecuali Allah, dia menafikan Tuhan-Tuhan yang batil. Padahal Tuhan batil itu ada. Ya kan? Nah, Tuhan batil itu ada. Ya. Itu enggak bisa dinafikan. Itu ada. Ada, makanya perlu diluruskan akidah. Adanya Tuhan batil yang dianggap oleh umat manusia sebagai umat manusia, yaitu orang kafir khususnya, iya kan? Maka perlu diluruskan akidahnya, maka Allah utus kepada Nabi dan Rasul. Nah. Jadi tidak pengertian menafikan tidak ada Tuhan batil. Iya. Kalau tidak ada Tuhan batil, tidak perlu ada Allah turunkan Nabi dan Rasul untuk meluruskan akidah, kan gitu kan? Berarti kan sudah murni, sudah. Nah, jadi di situ adalah itu. Nah, disitulah perlu dipahami makna kata la ilaha illallah adalah la ilaha ma'budun bihaq. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Nah, enggak ada yang berhak disembah. Baru diisbatkan illallah kecuali Allah. Hanya Allah lah. Itulah tauhid yang paling murni. Nah, tauhid yang paling murni. Makanya zikir yang paling afdal apa? La ilaha afdal zikri. Fa'lam annahu la ilallah. Tidak ada zikir yang paling afdal kecuali la ilallah. Ada kalimat yang kalimat yang tauhid yang ikhlas murni. Ya. Nah, di situ perlu dipahami kaidah sun bahasa Arabnya. Jadi ada kata yang dibuang di situ. Itu khabar la. Ya, isimnya ada ilaha, itu isim la. Itu mabni fathah fi mahali nasab. Sedangkan khabar itu mahdhuf. Apa takdirnya? Ma'budun bihaqqin. Ya. Baik, Ustaz, alhamdulillah faedah sangat bermanfaat dari pertanyaan Ummu Fatimah, sedikit dijabarkan secara luas oleh Ustaz terkait dengan kita dapati beberapa terjemahan dari kitab-kitab berbahasa Indonesia dalam menerjemahkan kalimat la ilaha illallah. Ini menjadi penting bagi kita dan catatan ya, bahwa makna yang benar adalah tiada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita akan terima kembali untuk telepon selanjutnya. Di line telepon 021-823-6543. Silakan di belakang Ummu Fatimah. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan Ummu Abdillah di Solo. Ahlan assalamualaikum. Ahlan baik. Nah. Tafadhali ya Ummu Fatimah. Ya Ummu Abdillah. Kembali sudah. Ya masih yang apa? Yang nomor 5 tadi, coba baca kembali nomor 5, nanti baru kita masuk kepada nomor 6 ya. Iya. Baca lagi, Ustaz. Iya, baca kembali lagi, iya. Rakam Khamis. Iya. Araf Tafi Darsin Sabirin. Anas Mahis Yamani Yamakani Istakoni Minal Fi'il Aflasi Al-Mujarradi. Nah Al-Mujarradi Ala Najan Maf'alin Wa Maf'ilin Wa'lam Al-An Annahuma Istakoni Minwairi Aflasi Al-Mujarradi Ala Wajni Ismi maf'ulihi nahwu shola yusholli musholan ay makan makan ay makan shola. Nah. Terjemah. Kamu telah melukai pada bahasan yang lalu caranya bahasanya isim zaman dan isim makan keduanya berkaitan. Yustaqani diambil dari dari fi'il sulasi mujarrad. Sulasi mujarrad fi'il yang ketiga. Iya, sulasi mujarrad itu sudah istilah enggak perlu kita terjemahkan lah ya. Iya. Ya. Atas timbangan maf'alin maf'al dan maf'il. Iya. Dan ketahuilah cara keduanya diambil dari selain wasiyu amjarati ala timbangan isim maf'uli. Isim maf'uli, iya. Nahu. Contoh. Sola. Isoli. Musolan. Ay makan sholati. Nah, musolan. Ay makan sholati. Taib, mungkin bisa kita ambil contoh lain ya, barangkali. Selain dari kata sholah. Bisa berikan contoh? Perhatikan, ya, ini adalah yang bukan sulasi mujarrad, tapi apa? Yaitu apa? Mazid. Ghairu sulasi mujarrad, yang bukan sulasi mujarrad. Nah. Sama. Nah, taib, sama. Sama. Sama yusami. Sama yusami. Sami musaman. Tasmiyatan kan? Itu masdarnya. Nah, isim maf'ulnya apa? Tasmiyatan musami, sami. Isim maf'ulnya? Musami. Isim maf'ul. Isim maf'ul itu sebelum huruf akhir itu apa? Fathah. Iya. Musamman itu isim maf'ul. Kalau musammin itu isim fa'il. Fa'il. Iya, ini musamman. Berarti apa musamman itu isim maf'ul. Demikian juga isim zaman, isim makan juga musamman. Ya. Sama. Iya. Karena katanya isim zaman, isim makan selain sulasi mujarrad diambil dari isim maf'ulnya. Nah, karrama yukarrimu. Mukarramin, mukarriman. Mukarramin, isim maf'ulnya apa? Mukarraman. Mukarrimun, mukar. Mukarramun. Iya. Mukarramun. Iya. Nah, isim zaman, isim makan juga mukarram. Kan dari apa isim maf'ulnya. Coba kita lihat ya. Coba. Masuk pada nomor 6. Nah, ini latihan. Latihan pelajaran yang sudah kita pelajari. Nah, coba di situ. Asadis. Nah. Ta'amari amsilata ribabin fa'ala. Baca yang bagus. Iqra'i jayidan. Baca yang bagus. Ulang kembali. A'idi. Ulang kembali. Ta'amalil amsilata. Ta'amalil. Ta'amalil. Ada tasydidnya. Ta'am. Mimnya tasydid. Ta'amalil. Ta'amalil amsilata. Ribabin. Fa'ala. Libabi. Jangan bertanwin. Kenapa? Kenapa enggak boleh ditanwinkan? Binnya. Ada fa'ala saya. Karena dia sebagai mudhaf. Mudhaf kepada kata fa'ala. Iya. Fa'ala. Makanya fa'ala itu dikasih dalam kurung. Itu i'rabnya lil hikayah namanya. Iya. Ta'amal amsilata babi fa'ala. Lain fiha madhiya. Iya. Mudhariya. Iya. Amro. Iya. Terus? Mastaro. Asma fa'ili. Iya. Asma maf'uli. Asma ilja makani. Iya. Paham maknanya nih? Coba terjemih ya. Perhatikan contoh untuk bab fa'ala. Dan terangkan pada wa ayyin, bukan bayyin. Kalau bayyin itu terangkan wa ayyin. Ayyin dan ayyin itu jelaskan ya, afsar ayyin. Kalau jelaskan itu bayin, itu pakai ba. Ini bukan pakai ba, tapi pakai ain. Wa ayin. Arti ayin? Tentukan. Tentukan. Iya, tentukan. Tentukan. Atau tetapkan. Fiha. Ha kembali ke mana ini? Pada fa'ala. Pada contoh. Iya, kembali pada al-amsila. Ha itu kan mu'annas. Kembali kepada al-amsila. Wa ayin fiha ay fil amsila. Dan tentukan. Tentukan. Ya, di aman. Apa? Di contoh-contoh tersebut. Contoh. Apa yang ditentukan? Al-madiyah. Al-madiyah. Fi'il madiyah. Fi'il madiyah. Ya. Al-mudariyah. Fi'il mudare. Al-amra. Fi'il amr. Ya. Al-masdaro. Masdar. Ya. Al-masma'ili. Isim maf'uli. Iya. Isim maf'ul. Basma'il jahari wa makani dan isim zaman. Nanti dilihat kalimat ya. Kalimat sempurna jumlah mufidah. Nah, nanti di situ apakah dia fi'il madhi atau fi'il mudhari atau fi'il amar atau masdar atau isim fa'il atau isim maf'ul. Apakah isim zaman itu isim makan. Sebutkan, tentukan. Nah. Baik, kita ambil satu contoh. Awalan. Qabbalat tiflu ummahu. Qabbalat tiflu ummahu. Nah, sayangnya sebaiknya itu untuk apa? Lebih jelasnya supaya tidak banyak pilihan, iya. Iya, baiknya ada garis itu. Baik. Kira-kira kata mana yang dimaksud di sini? Qabbala. Nah, sekarang qabbala itu mana apa? Fi'il madhi. Fi'il madhi. Betul. Timbangan bab fa'ala. Betul. Qabbala. Apa artinya itu? Telah mencium. Iya. Terjemahkan? Ibunya telah mencium anak itu. Iya. Apa? Ibunya telah mencium anak itu. Aktiflu anak. Ini harus tahu mana fa'il, mana maf'ul. Telah mencium anak itu ya, apa? Cak terjemahkan lagi? Kepala anak ya, telah mencium anak itu ibunya. Telah mencium anak itu ibunya. Iya, jadi anak itu mencium ibunya. Jadi pelakunya apa? Fa'ilnya? anak itu. Jangan kebalik ya. Iya. Jadi yang mencium itu anak. Iya, anak kecil itu mencium ibunya. Iya. Karena tifl itu fa'ilnya. Tai ahsan barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Karena ini sangat penting Ustaz Ihsan. Inilah sangat penting belajar apa? Grammar. Ya, harus tahu mana pelaku maf'ul, mana objek. Nanti jangan salah, karena kalau tidak tahu grammar nanti yang objek diterjemahkan pelaku, yang pelaku diterjemahkan apa? Objek. Itu fatal itu. Sahih. Ya. Baik, masyaallah. Jazakallahu khairan Ummu Abdillah di Solo. Poin ke-5 dan dimulai dari dengan poin ke-6. Alhamdulillah sudah dapat dibaca dan juga dijawab. Kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar yang lain di belakang Mu Abdillah di 0218236543. Kita sudah masuki latihan di panjang ke-6 ya, di halaman 139. Kita berikan kesempatan kembali via telepon, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Akh Sur ya. Ya Ustaz. Ahlan ya akhi. Assalamualaikum. Baik, kita berikan kesempatan, silakan. Naam. Tafadhol. Hukum Sani, Ustaz. Naam. Sanian. Azin lizuhri ya aliyu. Faqad khana al-waqtu. Naam. Baik. Mana itu? Azin. Azin. Iya. Tentukan, tetapkan apa itu azin? Bentuk apa itu? Fi'il amar dari azana yu'azzinu. Dari pola apa? Timbangan fa'ala. Iya. Terus rukun salif? Enggak, belum lagi. Terjemahkan. Wahai Ali, azan untuk salat zuhur. Azanlah untuk salat zuhur. Iya. Wahai Ali, azanlah. Untuk sholat zuhur, iya. Karena sesungguhnya waktu telah masuk, telah datang. Iya, telah tiba. Ya, bisa telah masuk juga bisa, telah tiba. Taib jayid. Nah, salisan. Salisan. Hazihil kutubu fitawzi'i alal hujjaji. Ya. Hujjaji. Taib, al-hujjaji ini bentuk apa? Bentuk jama'. Mana kemasuknya? Jama' taksir. Taib, dia masuk ke mana? Apakah isim fa'il? Apakah dia masdar? Apakah dia fi'il mudhari? Isim fa'il. Isim fa'il. Taib, mufradnya apa? Kita urut betul. Hajijun. Mufradnya apa? Hajun. Hajjun. Betul kan? Iya. Taib, hajjun. Pakai alif kan? Iya. Dan betul. Haj. Taib, hajjun. Itu isim fa'il. Taib, fi'il madinya apa? Hajja. Hajja. Taib, hajja ini wazannya apa? Fa'ala. Fa'ala. Nah, kalau ya. Gitu, benar enggak permintaannya? Permintaannya untuk yang di petauzi. Nah, itu dia perhatikan yang diminta apa? Timbangan dari kata fa'ala. Ya. Dari fa'ala itu akan memberikan turunannya. Ya, turunannya apakah dia fi'il madinya, apakah apa? Baik, apakah fi'il mudhari, am masdar, amar, isim fa'il dan seterusnya. Ya. Nah, itu yang diminta. Kalau itu al-hajj, al-hujjar itu jawabnya apa? Salah. Laisa bisahih. Iya Ustaz, kan belum jawab. Anak Ustaz. Hah? Belum jawab tadi Ustaz. Belum jawab. Tadi kok sudah dibilang jawab al-hujjar? Bukan maksudnya ke situ Ustaz. Oh, bukan masuk ke situ. Iya, salah persepsi saya. Taib. Maaf Ustaz. Ya, saya kira antum sudah jawab tadi. Tadi salah baca. Tadi hujjarnya enggak panjang anak. Hujjar. Oh, antum baca kedua kali. Taib ya. Ahsan. Barakallahu fiik. Taib. Kalau gitu mana yang maksud? Jawabnya? At-tawzi'i. At-tawzi'i. Sahih. At-tawzi'i. Ini bentuk apa tawzi'i? Untuk masdar. Masdar. Fi'il madinya apa? Wazza'ayu wazi'un. Terus masdarnya? Tauzi'un. Tauzi', iya. Isim fa'ilnya? Muwazzi'un. Isim maf'ulnya? Muwazza'un. Isim zaman? Dan isim makan? Muwazza'un, muwazza'un. Iya, muwazza' juga. Bentuk apa? Isim maf'ulnya sama dia. Iya. Baik, Masya Allah. Coba terjem. Buku-buku ini untuk dibagikan kepada para jemaah haji. Iya, betul. Masya Allah. Tauzi' itu untuk membagikan. Iya. Baik, Rabi'an. Rabi'an. A'indaka suratun mulawanatun lil ka'batil musyarrifati. Musyarrifah atau musyarrafah? Musyarrafah, Ustaz. A'indaka suratun mulawanatun lil ka'batil musyarrafati. Iya. Taib, mana di sini ya, jawabannya? Mulawanun. Mulawanatun. Mulawanatun. Taib, bentuk apa ini? Bentuk maf'ul. Isim maf'ul. Taib, bentuk isim maf'ul. Taib. Fi'ilnya apa? Lawana. Lawana. Baik. Mungkinkah mulawan itu isim makan, isim zaman? Lawan, mulawan. Secara timbangan mungkin, Ustaz. Nah. Tapi kalau di sini sudah dalam kalimat? Ustaz, dalam kalimat tidak mungkin, Ustaz. Ya, itu dia. Jadi membedakannya adalah ketika sudah masuk dalam kalimat. Berarti mulawanatun ini sudah masuk kalimat kan? Ya. Sebagai apa dia ini? Mulawanatun. Dalam kalimat ini. A'indaka suratun mulawanatun. Sebagai na'at, Ustaz. Sebagai na'at dari kata surah. Surah. Nah, jelas bahwa ini apa? Isim maf'ul. Bukan isim makan dan bukan isim zaman. Tidak masuk maknanya ke isim makan dan isim zaman. Iya. Nanti kita diterjemahkan. Terus, selesai? Iya, selesai. Ada lagi? Enggak ada? Musyarrafah. Musyarrafah? Taib. Betul itu? Bentar, Ustaz. Iya, betul, Ustaz. Betul. Ya. Fi'ilnya apa? Syarrafah. Syarrafah. Jadi timbangan bab syarrafah. Fa'ala, betul. Syarrafah. Tasrif kan? Syarrafa yusyarrifu. Masdarnya? Tasrifun. Naam. Musyarrifun musyarrafun. Iya, musyarrifun musyarrafun. Musyarrafun enggak ada ta marbutahnya. Kok di sini kok ada ta marbutah? Naat dari Al-Ka'bah. Al-Ka'bah. Nah, bisa enggak musyarrafa ini dijadikan isim zaman isim makan? Dalam kalimat ini. Bisakah dikata isim zaman isim makan? Isim makan bisa, Ustaz. Enggak, yang dalam kalimat ini. Bisa, Ustaz. Bisa. Ini isim zaman ini? Isim makan? Kata musyarrafah ini isim zaman isim makan di sini. Dalam kalimat ini. Lil ka'batil musyarrafati. Isim makan itu isim zaman ini. Isim makan, Ustaz. Isim makan. Apa artinya itu kalau isim makan? Yang mulia. Ya, mulia. Yang mulia apanya di sini? Ka'bahnya. Ka'bah. Kalau itu dia bukan isim zaman. Bukan isim makan. Isim maf'ul itu berarti, Ustaz. Ya, ini isim maf'ul. Karena dia sebagai na'at. Kalau sebagai na'at, jelas dia isim apa? Isim maf'ul di sini. Karena dia sebagai na'at dari kata al-ka'bah. Ya. Karena na'at itu adalah, kalau na'at yang mufrad itu bentuknya apa? Waspun. Kata sifat. Waspun. Kata sifat itu apa? Isim fa'il. Isim maf'ul. Kemudian sifatun musyabbaha bismil fa'il. Kemudian apa lagi kata sifat? Isim tafdil. Itulah yang dijadikan na'at kalau di isim mustaq. Isim mustaq apa? Isim yang dari ada ambil dari kata kerja, ya. Atau isim yang memiliki akar kata, itu isim mustaq. Nah, kalau dia bukan isim mustaq atau disebut isim jamid, bisa jadi na'at tapi harus pakai ya'un nisbah. Itu ya'un nisbah? Iya. Iya, seperti masdar. Dijadikan na'at. Harus pakai ya'un nisbah. Islam, islamiyun. Ya kan? Dinun islamiyun. Enggak bisa dinun islamun. Dinun islamun. Islam sebagai na'at enggak bisa karena dia masdar. Ya. Kalau jadikan masdar, kasih ya'un nisbah. Dinun islamiyun. Itu dia. Demikian juga kalau isim zaman, isim makan. Kalau jadikan na'at, dia harus pakai ya'un nisbah. Nah, di sini kan sebagai na'at. Kalau sebagai na'at, sudah jelas bukan isim apa? Isim zaman, isim makan. Karena tidak ada ya'un nisbah situ. Iya, Ustaz. Ya. Berarti apa isim apa nih? Isim maf'ul. Karena na'at itu isim waspun. Kata sifat. Paham ini? Sama seperti mulawana kan. Mulawana itu kan isim maf'ul. Dia sebagai na'at di sini. Terjem. Apakah kamu memiliki gambar yang berwarna untuk Ka'bah yang mulia? Nah. Itu kayaknya terjemahan bahasa kita itu kurang tepat itu. Karena ada kata untuknya. Ya. Jadi soal apa? Apakah kamu punya gambar yang berwarna untuk Ka'bah yang mulia? Berarti Ka'bah mulia itu memiliki gambar berwarna. Nah, itu terjemahan kurang tepat. Iya, kalau terjemah letter-letternya begitu kan? Iya. Tapi bukan itu yang dimaksud. Inilah bahasa Arab ini. Harus kita memahami betul uslubnya sehingga tidak salah dalam menerjemahkannya. Nah, coba lagi, Ustaz. Coba. Apakah kamu memiliki gambar berwarna? Gambar berwarna Ka'bah yang mulia? Kayaknya juga kurang tepat itu. Iya. Foto Ka'bah yang mulia, Ustaz. Apakah kamu memiliki gambar Ka'bah? Gambar Ka'bah yang mulia. Gambar Ka'bah yang mulia yang berwarna. Jadi kalau kita bikin apa susunan lain, ya kan? Iya. Susunan ini kan uslub ini. Kita bikin susub lain. Iya, makna sama. A'indaka suratul Ka'bati al-musyarrafatil mulawwanati. Bisa juga musyarrafahnya diakhirkan. Nah, ini kalau bikin apa? Susunan lain, jadi khususun bahasa Arab itu banyak susunannya. Ya. Ini susunan yang simple. Ya. Tadi apa? A'indaka suratun. Apakah kamu punya gambar, satu gambar? Suratun apa? Mulawwanatun. Lil Ka'bati. Naam. Lil Ka'batil Musyarrafati. Naam. Iya. Nah, ini pakai apa? Nah, dia pakai kusuf ini. Karena ada tujuan tertentu. Kusuf Adam diminta adalah satu gambar. Ya, ini satu gambar. A'indaka suratun mulawwanatun. Apakah kamu punya satu foto? Nah, satu foto Ka'bah yang berwarna yang mulia. Atau satu foto Ka'bah yang mulia yang berwarna. Nah, kalau itu terjemahan bahasa Indonesia itu, kalau Arabnya, apakah kamu punya foto Ka'bah yang mulia yang bergambar? Ya. A'indaka suratul Ka'bah. Nah, ini apa? Usul lain, suratul Ka'batil musyarrafah. Al-musyarrafati al-mulawwana. Tolong baris ini. Al-mulaw al-mulawwanatu. Hah? Al-Mulawwanatu. Kenapa? Ini na'at untuk kata surah. Foto yang berwarna. Nah, ini makanya perhatikan susunan dan gramernya. Ini na'at untuk kata surah. Kok pakai alif lam Ustaz? Karena dia sudah ma'rifah. Mudhaf pada Ka'bah. Ka'bah ini ma'rifah, ada alif lam. Maka jadi ma'rifah. Kalau jadi ma'rifah, maka na'atnya juga harus ma'rifah. Karena ma'rifah pakai alif lam. Ya. Di sini mulawanatun. Kok enggak ada alif lam Ustaz? Karena man'utnya apa? Nakirah. Enggak ada alif lam. Ini na'at untuk kata ini. Ya. Jadi a'indaka suratul mulawatun lil ka'batil musyarrafa. Apakah kamu punya satu foto yang berwarna? Yaitu foto apa? Ka'bah yang mulia. Terjemahannya apa? Apakah kamu punya satu foto Ka'bah yang mulia yang berwarna? Kan gitu. Nah, itu usul lain. A'indaka suratul ka'batil musyarrafatil mulawanatu. Apakah kamu punya foto Ka'bah yang mulia yang berwarna? Jadi jangan pakai untuk ya, untuk apa? Untuk Ka'bah yang mulia. Berarti seolah-olah Ka'bah mulia itu dibutuhkan foto yang berwarna. Iya Ustaz. Iya. Baik. Nah ini perlu mengetahui apa susunan grammar ini dan harus tahu maksudnya. Iya. Baik. Ahsan. Barakallahu fiik. Fiik barakallahu. Ya. Jazakumullahu khairan. Wa iyyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, ah Surya di Kelapa Nunggal. Baik, alhamdulillah telah terjawab. Dan juga ada satu poin dari nomor 4 yang disampaikan faedah dari bagaimana menerjemahkan yang benar dalam susunan bahasa Arab diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dan ini penting bagi kita untuk memahami kalimat-kalimat dalam bahasa Arab. Baik, kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar dan pemirsa Roja TV. Masih ada beberapa waktu, insyaAllah kita akan terima untuk beberapa nomor di latihan ke-6 bagi Anda yang baru bergabung dalam pembelajaran bahasa Arab di halaman 139. Kita angkat kembali. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Dengan siapa, Bapak, di mana? Abu Salma di Sambas. Abu Salma. Ahlan ya, Abu Salma di Sambas. Ahlan wa sallam ya akhul karim. Ahlan bikum ya Ustaz. Nah, tafadhal. Rakam khamis. نعم خامسا قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. طيب mana di situ jawaban di situ? علم. علم. Ada berapa kata di sini? Satu. Di ujungnya bukan? Sama Ustaz. Sama. Berarti dua ya. Kata alama sini dua. Ya. Taib. Nah ini bentuk apa ini? Fi'il madhi. Fi'il madhi. Timbangan? Fa'ala. Fa'ala. Iya. Taib. Ini jumlah apa ini? Mungkin sedikit apa untuk mengulang-ulang kembali lah ya. Iya. Fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Terus kalau dari awal? Ar-Rahman. Nah. Oh, tapi jumlah isim. Jumlah ismiyah. Iya. Ar-Rahman. Allamal Qur'an. Ar-Rahman. Allamal Qur'an. Betul itu? Sekarang coba ayat pertamanya apa? Ar-Rahman buwaqaf situ atau dia nyambung? Nyambung sendiri, wasol. Wasol, iya. Ar-Rahmanu allamal Qur'an. Iya, berarti jumlah apa itu? Jumlah ismiyah. Ar-Rahman jadi apa? Jadi, apa ya? Kan mubtada kan? Hah? Iya kan? Jumlah ismiyah berarti Ar-Rahman jadi apa? Jadi maf'ul. Maf'ul? kok maf'ulnya kok marfu? Jumlah ismiyah terdiri jam apa? Mubtada dan khabar. Mubtada khabar. Kalau itu mubtadanya mana? Ar-Rahman. Ya, itulah Ar-Rahman, itulah mubtadanya. Ya. Dan ini perlu diulang-ulang lagi ini. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Khabarnya mana? Bentuk fi'liyah. Nah, jumlah fi'liyah yaitu 'allamal Qur'an. Itu 'allama fi'il madhi. Fa'ilnya dhamir mustatir taqdir huwa kembali pada Ar-Rahman. Al-Qur'an sebagai apa? Maf'ul bi. Betul. Maf'ul bi. Kita tahu bahwa fi'il 'allama ini membutuhkan dua objek. Iya kan? Apa ti 'allama? Mengajarkan. Mengajarkan. Berarti apa? Ada yang diajarkan, kemudian ada sesuatu yang diajarkan. Ya, di sini hanya satu maf'ul yang disebutkan di sini. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Al-Qur'an kan itu maf'ul kan? Naam. Itu. Mana maf'ul pertamanya? Nah, ini maf'ul pertamanya apa? Mahdzub dibuang karena maklum. Ya. Jadi Ar-Rahman 'allama. Siapa yang diajarkan? 'Allama? Al-insan. Karena nanti di ujungnya ada itu. Iya. Ada apa? Di ujungnya ada. Jadi al-insana 'allamal insana al-Qur'ana. Jadi itu dibuang. Hanya objek maf'ul pertamanya yang ada. Maf'ul keduanya yaitu Al-Qur'an. Jadi Allah yang Maha Pengasih mengajarkan manusia Al-Qur'an. Ya kan? 'Allamal Qur'an. Nah, nanti kena alam itu butuh dua objek. Terkadang maf'ulnya ada yang dibuang. Nah, itu biasa dalam bahasa. Karena dia sudah maklum. Nanti maka di ujungnya dijelaskan. Khalaqal insan. Khalaqa. Yang menciptakan. Yang menciptakan. Ini apa? Khalaqa ini berarti jumlah fi'liyah lagi. Ini khabar yang kedua. Khabar pertama ada alam Al-Quran. Khabar yang kedua. Itu khabar pertama 'allamal Qur'an, ya apa jumlah fi'liyah. Khabar yang kedua khalaqal insan, itu khabar kedua bentuk jumlah karena tidak ada wa'taf. Kalau ada wa'taf kita katakan ma'tuf, ya, karena tidak ada wa'taf maka dia apa? Khabar yang kedua jumlah fi'liyah, ya. Kemudian 'allamahul bayan, ini khabar yang ketiga dalam bentuk jumlah fi'liyah. Nah, ini perhatikan di sini ada objek yang pertama. Mana itu? Dhamir. Ya kan hu kan? Nah. Itu maf'ul pertama. Nah. Karena kata 'allama ini saya katakan membutuh dua objek, butuh dua objek dia. Kalau karena timbangan fa'ala salah satu faedah timbangan fa'ala, kalau fi'il sulasinya adalah fi'il apa? Muta'ad muta'addi. Lalu memakai timbangan fa'ala atau af'ala berarti dia menjadikan dua objek. Ya. Itu ini contohnya. Fi'il sulasi masjidnya apa? Sulasi mujarannya. Alima kan? Alima itu kan mengetahui. Berarti ada objeknya. Yaitu sesuatu diketahui itu objeknya. Ya, kemudian pakai timbangan allama berarti apa? Maknanya apa? Mengajarkan. Atau menjadikan seseorang menjadi tahu, mengetahui. Apa itu? Al-bayan. Ya. Jadi ha ini maf'ul pertama kembali kepada al-insan. Allamahu ay allamal insan al-bayana. Itu bayana makanya mansub kan? Maf'ul yang kedua. Baik. Ini sedikit penjelasan agar pelajaran-pelajaran lalu tidak lupa. Ini masuk pembahasan ta'addudul khabar. Ya, ta'addud. Ya akhil karim. Paham? Insyaallah. Paham ta'addud? Bilangan, Ustaz. Oh ya, antum paham betul kata ta'addud. Sudah familiar ya ta'addud ya. Jadi dalam ilmu dahulu ada istilah ta'addud juga. Jadi apa? Khabarnya apa? Berbilang-bilang. Lebih dari satu. Iya. Iya. Tapi kalau untuk orang kan poligami ya namanya. Taib. Ahsanta, barakallahu fik, ya akhil karim. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu barakatuh. Jazakumullahu khairah. Abu Salma di Sambas, alhamdulillah telah terhubung dengan kami, barakallahu fik, dan sudah membaca poin nomor yang kelima ya, di latihan yang ke-6 ini, alhamdulillah. Baik. Ada faedah tambahan, ada beberapa bentuk maf'ul, ada beberapa khabar ya, ta'adudil khabar sudah. Iya. Dalam kalimat Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Dan 'allamahul bayan, kalimat 'allama itu membutuhkan dua maf'ul sudah. Iya, fi'il 'allama nah. Asal mufsulatsinya ba'alima itu nah. Ada maf'ulnya. Yaitu muta'addi bi maf'ul wahid. Lalu masuk pola fa'ala, jadi 'allama muta'addi ila maf'ulain, membutuhkan dua maf'ul. Ya. Contoh kalimat ya. Secara mudah. Ya, allamtul walad al-Qur'ana. Ya. Allamtul walad al-Qur'ana. Baik. Jazakallah khair. Kita berikan kesempatan kembali, silakan bagi pendengar dan pemirsa Radio TV yang ingin mencoba dan berinteraksi terkait dengan pembahasan nomor 6, silakan di 0218236543. Masih kita terima di latihan ke-6, nomor yang 6. Nomor ke-6, 139. Halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ummu Anna. Betul. Di Cinere, Om. Ya, betul. Ahlan, Masya Allah. Ya, Zaman. Naam, tafadhali. Iya, saya cuma ya, Ustaz. Iya, tafadhali. Tafadhali. Nomor 6 ya, Ustaz? Iya, sahih. Zaroni sadiki farahabtu bihi. Farahabtu bihi. Farahabtu bihi. Iya. Temanku mengunjungiku dan saya menyambutnya. Iya. Saya menyambutnya. Iya. Taib, mana di sini maksudnya? Rohaba. Naam. Rohaba yurohibu. Iya. Tahriban. Iya, betul. Masuk pada rahaba itu fa'ala. Iya. Taib, terjemih ya? Afan, fi'il apa ini? Ini fi'il. Iya, fi'il. Apa? Mudhari? Oh, amar? Fi'il anum, madi. Madi. Apa tanda fi'il madi? Berakhiran tu. Iya, tu. Artinya bisa dimasuki oleh ta'ul fa'il. Iya, sebagaimana kata Imam Malik, bita fa'al tawa atat wa yaf'ali wa nuni akbilan nafi'lun yanjali. Itu apa? Bait apa nadhim Imam Malik dalam alfiyahnya. Jadi ya, tandanya adalah bisa dimasuki oleh ta'ul fa'il. Ya. Terjemih ya? Temanku mengunjungiku. Maka saya menyambutnya. Iya, betul. Taib. Saminan apa sabian? Sabian. Allah Ta'ala al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Aydihim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Baik. Mana di sini? Fa'ala itu kallama yukallimu. Iya. Takliman. Iya, kallama yukallimu. Betul. Takliman. Takliman. Jayid. Fi'il apa ini? Ini kallama tukallimuna. Tukallimuna. Anu, fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Iya. Apa tanda fi'il mudhari situ? Na. Na. Akhirana. Diakhiri oleh na. Na. Bukankah yang berakhirin oh, non itu na itu? Ustaz. Ustaz madi itu. Na, fi'il madi. Fi'il madi? Tukal takallama ya takallamu tukal ya madi Ustaz. Fi'il madi tandanya apa? Tukal berakhirana. Nah, tapi pertanyaan selanjutnya, adakah fi'il madhi diawali dengan huruf yang berdhamma? Oh, enggak. Fi'il madhi maklum ya, fi'il madhi maklum bukan majhul. Harusnya ini dari takallama. Takalama. Takalama fi'il madinya apa ya? Takalamna ya Ustaz. Takalama ya takalam. Bagaimana bisa membedakan bahwa ini fi'il madi atau bukan fi'il madi? Sebentar Ustaz. Iya. Ya waktu kalimuna kalam. Ini takalama ya takalamu. Ini majhul kali Ustaz. Majhul. Sebentar. Bingung. Tukalima ini. Tukalimuna kan? Tukalimuna. Iya. Itu ya Quran. Al-yawma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim. Perhatikan sebentar. Nah, ini banyak terkecoh masalah na sebagai fa'al, na sebagai maf'ul. Ada na sebagai fa'al, ada na sebagai maf'ul. Bentuknya sama. Iya. Na'ati nahnu kan? Untuk fa'al dengan maf'ul itu bentuknya sama. Kemudian bagaimana membedakannya? Kalau dia na itu fa'il, huruf sebelumnya baris sukun. Baris sukun? Iya, huruf sebelumnya baris sukun. Huruf sebelumnya baris sukun. Itu na-nya fa'il. Contohnya Pak, dharab. Hah? Kenapa? Kenapa? Iya, enggak usah pakai dharab lah. Karena dalam kitab na itu sering dharab ya. Akhirnya pukul-mukul ya kerjanya. Taib. Sa'ada. Nah, ini bisa fa'il, bisa maf'ul. Nah, sekarang tinggal diharakan aja. Apa mau dikasih harakannya? Nah, kalau kitab gundul, kita harus lihat secara keseluruhan. Apakah na ini fa'il atau maf'ul? Nah. Sa'iduna. Sebentar ini. Kalau ada pelaku, berarti ini apa? Maf'ul. Ya. Paham ini? Ya. Ya, kalau ada pelaku berarti ini maf'ul. Kalau tidak ada pelaku, justru ada objek maf'ul berarti ini pelaku. Nah, maka saya katakan dari tanda dia, kalau dia ada harakatnya, tanda dia fa'ilnya adalah sebelumnya sukun. Sa'adna. Sa'ad ini sukun sebelumnya. Sa'adna. Nah, sa'atta, sa'attuma, sa'attum, sa'atti, sa'attuma, sa'attunna. Sa'atu, sa'adna. Sa'adna. Tapi kalau dia bukan sukun, sa'adana berarti apa? Maf'ul. Oh, sa'adana. Jadi iya. Di sini. Kalau sa'adna berarti ini fa'il. Apa artinya? Kami telah membantu. Kami telah membantu. Kami telah membantu. Nah, bikin objeknya. Kami telah membantu apa? Al-Muslimin. Iya. Orang-orang secara Muslim. Orang Muslim. Ya, sampai ke saatnya. Muslimi Lombok. Saatnya Muslimi Lombok. Kami telah membantu apa? Orang Muslim Lombok. Mafhum? Ya. Nah, jadi maf'ul, saya bikin ini kalimat bahasa Arabnya. Nah. Ya. Sebentar. Iya. Isbiri. Nah, kita bikin maf'ulnya biar jelas. Nah, muslimi ini nunnya dibuang karena mu Lombok. Jadi mudhaf ilaih. Iya. Oh iya. Iya. Lomboka. Karena ini termasuk nama ghair munsharif ya. Yang tidak bertahun karena dia apa? Karena nama apa? Nama ajam. Nama. Ya. Majur dengan fathah. Ya. Sukun aja kalau baca Lombok. Ya, muslimi Lombok. Iya kan? Nah, ini berarti ini maf'ul. Objek mansub tanasabnya ya. Kenapa jamak mudzakkar salim? Nah, ini fa'il karena sukun. Ya. Tapi kalau apa? Nah, kalau dia maf'ul, berarti sa'adana. Sa'adana apa? Bikin fa'ilnya. Sa'adana. Maf'ul yang berarti yang ditolong. Oh iya. Kalau maf'ul itu yang ditolong. Kalau ini apa? Kami telah menolong orang-orang Islam Lombok. Iya. Kalau sa'adana, kami ditolong oleh, kan gitu. Nah, pelakunya apa? Kita pikirlah, sa'adana abuka. Nah, ini abuka fa'il kan? Kaum muslimah. Nah. Sa'adana abuka. Nah, kalau apa? Nah, ini. Kalau bikinlah kalimat. Nah, kami ditolong oleh orang Islam Lombok. Nah, sebaliknya orang Islam Lombok yang menolong kita. Muslimo. Muslimo Lombok. Beda maknanya. Berarti ini pelaku, ini fa'ilnya. Kami telah ditolong oleh orang-orang Muslim Lombok. Ini apa? Pelaku. Iya. Jadi itu fa'il. Muslimu Lombok jadi fa'il ya? Fa'il, iya betul. Makanya ketika jadi fa'il, yang ditolong kami berarti apa? Ini tidak boleh sukun. Ini fathah. Sa'adana. Nanya maf'ul bi. Sa'adana ya. Muslimun. Sa'adana Muslimu Lombok. Itu jumlah ismiah ya Ustaz? Yang mana? Sa'adana. Jumlah fi'liyah dong. Jumlah fi'liyah, iya. Iya, ini fi'il. Sa'adana. Iya, ini fi'il. Ini maf'ul bi. Ini fa'il. Ini mudhaf ilaih. Kalau yang di atas, ini fa'il, ini maf'ul bi. Makanya pakai ya, muslimi. Jamak segala salim mansub dengan ya. Kalau fa'il, pakai waw, muslimu. Ya, asal muslimun, dibuang nunnya. Sa'adana. Iya, sa'adana muslimu Lombok. Kami ditolong oleh orang-orang muslim Lombok. Itu mujaratnya apa, Ustaz? Apa? Kata asalnya apa, Sa'adana? Yang mana? Sa'ada. Sa'adana. Sa'ada. Sa'ada. Sa'ada. Iya. Sa'ada yusa'idu. Sa'ada yas'udu. Oh, sa'ada yas'udu. Iya. Oh, sa'ada yas'udu jadi sa'adana. Iya. Ini kan, timbul. Ini yang apa, tema sa'ada. Iya. Oh. Iya, pola fa'ala. Membantu. Iya. Kalimat yang di bawah itu artinya Muslim Lombok menolong. Iya, Muslim Lombok menolong kami. Menolong kami. Iya. Oh, iya, iya. Iya. Sa'adana Muslimu Lombok. Nah, ya. Jadi pembahasan kita di sini adalah membedakan antara na, ini kan bentuk sama saja kebentuk kan? Bentuknya ya. Sama, suaranya bentuknya ya. Na ini. Mana? Bagaimana membedakan antara na sebagai fa'il, na sebagai maf'ul? Maka saya tarik kalau na sebagai fa'il, itu sebelumnya sukun. Ini kan masuk pada fi'il madhi kan? Iya. Sukun. Tapi kalau dia bukan sukun, berarti nanya objek maf'ul bih. Oh iya. Iya. Ya, makasih. Baik, ahsan. Barakallahu fiik. Nah. Iya, insyaallah pendapat kita sambung lagi. Iya. Baik, alhamdulillah. Iya. Bisa difahami umumnya ya di generik. Masya Allah, barakallahu fiik. Wa jazakillah khair atas interaksinya. Dan umumnya terhenti pada nomor yang ke-7 umum, belum diselesaikan dan dituntaskan. Insya Allah akan kita mungkin kita pending dulu saja untuk nomor 7 ini. Kita pending dulu, karena ini merupakan nomor yang terakhir di kesempatan malam ini. Dan ada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh pesan singkat, kami akan angkat diantaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib pada kalimat zarani sadiqi farahabtu bih. Kalimat farahabtu asal katanya bagaimana? Farah rahibah. Tapi ingat perlu, tidak semua timbangan rahab, timbangan fa'ala itu ada apa dua maf'ul. Tapi secara umum kalau dia masuk kepada apa? Masuk kepada fi'il yang apa? Yang muta'addi, berarti akadur maf'ul. Kalau dia fi'il lazim, hanya satu maf'ul. Ya, contohnya apa? Kharaja. Jadi kharaja. Kharaja itu keluar. Kalau kharaja, berarti apa? Ada yang dikeluarkan. Ya, untuk kalimat silakan. Bukalah kamus ya. Ya, buka kamus. Rajin-rajin buka kamus. Ya, supaya bisa dilihat. Ya. Nah, cari kata-kata tersebut. Baik, jazakumullah khairah pada pendengar yang bertanya. Demikian kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apakah setiap kalimat dengan wazan fa'ala pasti akan didapatkan isim makan dan zamannya, Ustaz? Dari pendengar kita yang bertanya. Iya. Betul. Dan secara penggunaannya apakah itu juga bisa digunakan secara otomatis atau dikembalikan kepada pemilik bahasa? Ya, kembali kepada apa? Ya, kembali kepada uslub ya, susunan bahasa itu. Iya. Karena juga afwan ya, tidak semuanya bisa apa? Tidak semuanya bisa menunjukkan apa? Menunjukkan waktu ya, zaman dan makan. Iya, afwan, betul. Jadi tidak semuanya, tidak semua fiil. Iya. Enggak semua fiil. Itu kembali kepada makna juga. Kembali kepada makna. Adakah dia mengandung makna zaman dan makna makan? Baik, jazakumullah khaira. Kami angkat pertanyaan terakhir pada nomor yang di atas, nomor 2. Faqad hana al-waqtu. Nah. Makna hana. Tiba. Hana itu ja'a, ay dakhala. Telah masuk. Ya. Jadi hana bukan qaruba, bukan dekat, tidak. Hana waktu salat itu telah tiba, ay ja'a waktu salat. Au dakhala waktu salat, telah masuk waktu salat. Dan ini fi'il juga, Ustaz. Ya, fi'il. Betul. Itu fi'il madhi. Baik, jazakumullah khairah, dan ini mungkin pertanyaan kami terakhir di kesempatan malam ini sebagai ikhtitam, Ustaz. Baik, jazakumullah khair jazak atas kesertaan antum dalam kajian ini. Dan saya anjurkan ya, saya anjurkan jangan hanya cukup apa yang kita ajarkan di sini, dan justru berkembang itu dari diri kita sendiri dengan kita rajin apa membuka, kalau enggak tahu terkait dengan mana, bukalah kamus ya, bukalah sering buka kamus ya, kemudian sering kita baca, itu akan cepat menunjang kita untuk bisa memahami dalam berbahasa Arab ya. Termasuk untuk menguasai grammar. Baik, demikian saja, wallahu alam, demikian saja, mudah-mudahan Allah berikan apa kemudahan bagi kita untuk menuntut ilmu yang mulia ini. Demikian saja, wallahu alam, assalamualaikum warahmatullahi.